بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan قال تعالى الله سبحانه وتعالى برفرمن والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا dan orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya mereka mengatakan kami mengimaninya seluruhnya berasal dari Rabb kami. Al-muhkamu wal-mutashabihu. Yang muhkam, yang jelas maknanya, maupun yang mutashabih, yang samar maknanya. Fayaruduna al-mutashabiha ilal muhkami. Maka mereka, yaitu orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya, mengembalikan yang mutasyabih, yang samar maknanya, kepada yang muhkam, yang jelas maknanya. وَيُفَسِّرُونَهُ بِهِ وَيُقَيِّدُونَهُ بِهِ وَيُفَصِّلُونَهُ Dan mereka menafsirkan yang mutasyabih dengan yang muhkam, mengikat yang mutasyabih dengan yang muhkam, dan merinci yang mutasyabih. Amma innahum ya'khudhuna al-mutasyabiha wa yatrukuna al-muhkama fahadhihi tariqatu ahli zaygi. Adapun mereka mengambil yang mutasyabih dan meninggalkan yang muhkam, maka ini adalah metode orang-orang yang menyimpang. فالذين يأخذون بحديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويقتصرون على هذا ولا يوردون الأحاديث الواضحة التي فيها القيود وفيها التفصيل فهؤلاء أهل زيغ. Maka orang-orang yang mengambil hadis bahwasanya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam jannah, dan mereka mencukupkan dengan hadis ini dan tidak mendatangkan hadis-hadis yang jelas yang di dalamnya terdapat syarat-syarat dan padanya terdapat perincian, maka mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang. Fayajibu ala talibil ilmi an ya'rifa hadhihi alqa'idata al'azimata. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui kaidah yang agung ini, yaitu mengambil seluruh dalil, tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Li'annaha hiya jima'ud dini. Karena sesungguhnya kaidah tersebut merupakan kaidah yang mengumpulkan agama ini. Wahiya asasul millati, dan kaidah tersebut merupakan fondasi agama ini. Laisal maqsudu annaka ta'khudhu ayatan aw haditsan wa tatruku ghayrahu. Bukanlah yang dimaksud bahwasanya engkau mengambil suatu ayat atau sebuah hadis dan meninggalkan yang lainnya. Balil maqsudu annaka ta'khudhul Qur'ana kullahu. Akan tetapi yang dimaksud adalah engkau mengambil Al-Qur'an seluruhnya. Wa ta'khudhu sunnata kullaha. Dan engkau mengambil sunnah seluruhnya. Wa kadzalika kalamu ahli ilmi, dan demikian pula ucapan para ulama. Al-alimu idza qala kalaman la ta'khudhu wahdahu hatta taruddahu ila kalamihi al-kamil. Seorang yang berilmu apabila ia mengucapkan suatu ucapan, janganlah engkau mengambil ucapan tersebut saja sampai engkau mengembalikannya kepada ucapannya yang sempurna, yang lengkap. Wa tattabi'a kalamahu fi muallafatihi. Dan engkau mengikuti ucapannya di dalam karya-karya tulisnya. Li'annahu yuqayyidu ba'duhu ba'dan. Karena sesungguhnya ucapannya sebagiannya mengikat sebagian yang lain. Li'annahum 'ala sunan kitabillahi wa sunnati rasulihi. Karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan kitabullah dan sunnah rasulnya. Fataruddul mutlaqa ilal muqayyadi min kalamihim. Maka engkau mengembalikan yang mutlak kepada yang muqayyad dari ucapan mereka. Fatalibul ilmi yajibu alaihi an ya'khudha hadhihi alqa'idata ma'ahu da'iman. Maka seorang penuntut ilmu wajib baginya untuk mengambil kaidah ini bersamanya secara terus-menerus. Wa yahdharu min tariqati ahli zayghi, dan mewaspadai metode orang-orang yang menyimpang. Alladzina ya'khudhuna alladhi yasluhu lahum wa yatrukuna alladhi la yasluhu lahum min al-kitabi wa min as-sunnati wa min kalami ahli ilmi. Yaitu orang-orang yang mengambil apa yang cocok bagi mereka dan meninggalkan apa yang tidak cocok dengan mereka dari Alkitab, dari As-Sunnah, dan dari ucapan para ulama. وَيَبْتُرُونَ النُّقُولَ وَيَتْرُكُونَ بَاقِيَ الْكَلَامِ. Dan mereka memotong penukilan dan membiarkan, meninggalkan ucapan yang tersisa. أَوْ يَتْرُكُونَ الْكَلَامَ الثَّانِيَ الَّذِي يُوَدِّحُهُ. Atau mereka meninggalkan ucapan yang kedua yang menjelaskan ucapan yang pertama. وَيَأْخُذُونَ الْكَلَامَ الْمُتَشَابِهَا وَيَتْرُكُونَ الْكَلَامَ الْبَيِّنَ. Dan mereka mengambil ucapan yang samar dan justru meninggalkan ucapan yang jelas. كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الشيء. Banyak dari kalangan orang-orang yang mengklaim memiliki ilmu, mereka lalai dari perkara ini. إما عن قصد التضليل وإما عن جهل. Bisa jadi kelalaiannya tersebut bersumber dari niat untuk menyesatkan umat, bisa jadi pula bersumber dari ketidaktahuan. Fayajibu ma'rifatu hadhil umuri. Maka wajib mengetahui perkara-perkara ini. wa an takuna usulan wa qawaida 'inda talibil ilmi. Dan wajib perkara ini menjadi pokok dan kaedah-kaedah di sisi seorang penuntut ilmu. Yang dimaksud dengan perkara ini, hadihil umur, sebagaimana yang telah berlalu. Mengambil dalil seluruhnya, tidak mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain. Demikian pula terkait dengan ucapan para ulama. Tidak memenggal-menggal ucapan mereka sesuai dengan kepentingan golongannya atau pribadinya dan yang semakna dengannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. Karena sesungguhnya orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah sedangkan mereka berada di bawah orang-orang kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, orang-orang munafik, bahwa mereka berada di lapisan yang paling bawah dari neraka. Iyadan billah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. Orang-orang munafik yang mereka berada di lapisan paling bawah dari neraka, mereka adalah orang-orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار حوله المهاجرون والأنصار وقوي الإسلام وانتصر الدين في بدر تلك الواقعة العظيمة التي طار خبرها في المشارق والمغارب. Karena sesungguhnya, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah ke Madinah, maka jadilah di sekitar beliau alaihi salatu wassalam para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan Islam pun kuat. Agama Islam pun menang di perang Badr. Perang yang agung tersebut yang khobar tentangnya menyebar ke berbagai penjuru bumi bagian timur maupun barat. لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على صناديد قريش. Karena sesungguhnya Nabi عليه الصلاة والسلام di perang Badr menang, mengalahkan para pembesar Quraisy. Wa Quraisyun kanat taj al-Arabi, sementara Quraisy tatkala itu adalah mahkota bangsa Arab. Wa kana an-nasu yanzuruna ilaiha, dan tatkala itu manusia memandang Quraisy. فَلَمَّا انْتَصَرَ عَلَيْهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي بَدْرٍ, maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengalahkan orang-orang Quraisy di perang Badr, وَقَتَلَ رُؤُسَهَا, dan membunuh para pemimpinnya, عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ الْمُنَافِقُونَ, tatkala itu orang-orang munafik pun berkata, نَحْنُ وَقَعْنَا فِي الْمَدِينَةِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ, wa ma'ahumur rasulu wa madza na'malu. Kita tinggal di Madinah di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan bersama mereka terdapat Rasul. Apa yang akan kita perbuat? Laja'u ila hilatin. Mereka pun beralih kepada tipu daya. Wahiya annahum yudhhiruna al-islama min ajli an ya'ishu ma'al muslimina. Yaitu bahwasanya mereka menampakkan keislaman agar mereka bisa hidup bersama kaum muslimin. Wa yuhafidhu ala dima'ihim wa amwalihim, dan agar mereka bisa menjaga darah dan harta mereka. Wa rasulu alaihi salatu wassalam laysa lahu illa adh-dhahiru, dan rasul alaihi salatu wassalam tidaklah bisa menilai melainkan secara lahir saja. Wala yadri 'anil qulubi illa Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah mengetahui tentang qalbu-qalbu melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Faman azhara al-islam qabilnahu minhu, maka barang siapa menampakkan keislaman, kita pun menerima Islam tersebut darinya. Hatta yadhhara minhu ma yukhalifu zahirahu, hingga nampak darinya perkara yang menyelisihi lahiriyahnya, yaitu menyelisihi keislamannya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.